Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang baik, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Masih dalam genangan nikmat dari Allah, masih dalam genangan rahmat dari Allah. Saudara, saat ini kita sudah masuk pada paruh kedua dari bulan Ramadan. Kita sudah masuk 10 kedua. Artinya kita sudah melewati 10 pertama. Kalau kita merujuk apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi di dalam bulan Ramadan, beliau itu mencontohkan bahwa ibadah Ramadan semakin tua umur maka semakin meningkat semangat beliau. Jadi ibadah Ramadan Nabi itu ritmenya naik. Semakin tambah hari beliau semakin semangat. Terutama kalau sudah 10 terakhir, saudara-saudara. Dikatakan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah apabila sudah masuk 10 terakhir, beliau itu iktikaf berdiam di masjid dan tidak keluar sama sekali, sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menghabiskan all out untuk Allah, semua waktunya untuk Allah. Beliau sibuk di masjid membaca Al-Qur'an, beliau salat, beliau berzikir, dan beliau mengasingkan dirinya dari dunia dan hiruk pikuknya. Saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, sekarang tugas kita adalah meneladani Kanjeng Nabi. Gimana saudara saya dan semua Anda, saudaraku? Kalau kita ingin Ramadan kita berkualitas, maka satu-satunya jalan adalah mencontoh Kanjeng Nabi. Ayo saya ajak diri saya dan panjenengan semua. Justru dengan masuknya paruh kedua Ramadan ini, kita harus lebih semangat, saudara. Jangan kita terjebak dengan budaya-budaya melempemismo. Yaitu kalau orang di awal Ramadan begitu semangat traweh, begitu semangat untuk ke masjid. Tapi subhanallah, hawa nafsu ini kadang-kadang memang berat. Kalau sudah di atas 10 Ramadan ini, diajak ke masjid malas, diajak untuk traweh malas, diajak untuk berbuat baik malas. Inilah tugas kita, saudara. Teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkan semangat. Insyaallah saudara dan saya bisa dengan izin Allah. Saudaraku rahimakumullah, Kanjeng Nabi di bulan Ramadan memberikan keteladanan. Di setiap malam beliau dirawi, didatangi, ditamui oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dan Jibril mengajak Kanjeng Nabi untuk tadarus Al-Qur'an. Fayudarisuhul Qur'an dalam hadis. Betapa keteladanan ini begitu hebat. Nah, karena itu saya mengajak diri saya dan semua pemirsa, semua saudara. Mari kita di bulan Ramadan ini, di 10 kedua ini, lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk beribadah. Kenapa? Karena sebenarnya setiap menit yang kita lakukan untuk ibadah adalah derajat yang sangat tinggi di sisi Allah, adalah surga yang semakin tinggi nilainya di sana. Saudara, walaupun kita semua akan masuk surga, tetapi surga itu enggak sama, saudara. Surga itu bertingkat-tingkat, surga itu berkelas-kelas. Dan surga yang paling tinggi, yang paling indah, yang paling nikmat adalah Al-Firdausul A'la. Untuk siapa itu Al-Firdausul A'la? Al-Firdausul A'la untuk mereka, orang-orang yang memiliki semangat tinggi untuk ibadah kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah semangatnya begitu hebat di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun beliau orang yang sudah diampuni semua dosanya, tetapi beliau begitu all out kepada Allah di dalam beribadah, di dalam bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak lain dimaksudkan oleh beliau adalah sebagai keteladanan bagi kita semua. Terima kasih, semoga Allah membantu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.